tak sayangi jebulane pungkasane babar bisa. Soker, ya soker. Sane ba. coba untuk berikan bunga. Ku sudah berjuang dan bertahan karena cinta. Sadar aku, sadar aku ini siapa. Orang biasa yang tak pantas dicinta. Biar ku terima dan berbaik sangka. Kau tercipta bukan untukku. Siapa-siapa, ku hanya punya cinta, tak punya apa-apa. Kayung tak bersambut, cinta pun telah pupus, terhempas ditelan dusta. Ku sudah mencoba. Dan berbahagia.

biyen podcast sekolah merko kahanane susah weling papa dadi wong sing genah. Amin ya Allah. Aja demek-demek. Thank you. Apa iki satanane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto ambe. Pasang rangkai.

Aku Terima kasih. Merangsang bekas kae opo kecemburuan yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan ora mung kalbu bar anggone Selamat sangu bebrayan ngati iki sayang ora medhot katresnan. Tresno, tresno. lohku sing brepes mili popucani ati kinaryo kembange wangi sabar sabar no momong aku muka selawase dati dati siji nemu spesial untuk Anda semuanya. Aku kulek liyane dadi tonggo obati.